Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله جميعا kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas seluruh kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala yang sangat banyak kepada kita semuanya. Dan di antara kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat besar yang Allah berikan pada siang hari ini adalah kita diberikan taufiq dan juga diberikan kesempatan, kemudahan untuk bisa memanfaatkan umur dan juga kesempatan usia yang masih diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk dimanfaatkan untuk perkara-perkara kebaikan, untuk beramal soleh. Terkhusus amalan soleh yang sangat besar adalah seseorang menghadiri majlisul ilm, majlis yang dibacakan di situ ayat-ayat Allah dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana disebutkan oleh para ulama, mereka mengatakan a'zamu karamatin fi hadzal zaman talabul ilmi syar'i. Karamah yang paling besar pada zaman kita ini adalah ketika seseorang diberikan taufik untuk bisa mempelajari ilmu syar'i. Dikarenakan sangat sedikitnya orang-orang yang mau mempelajari ilmu syar'i, mempelajari agama Allah, maka ketika kita semuanya dijadikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala orang yang bisa duduk, hadir, mendengarkan ilmu, maka itu nikmat Allah yang sangat besar, yang tentunya nikmat Allah dari sisi agama seperti ini tidak bisa dibandingkan dengan nikmat dunia. Ikhwana fiddin wa akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana biasa, kita pada siang hari ini akan melanjutkan pelajaran kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullahu taala. Kita masuk pada bab yang berikutnya. Qala al-muallif rahimahullahu taala bab la yuqalu assalamu ala Allah. Bab tidak boleh mengatakan keselamatan atas Allah. Bab la yuqalu assalamu ala Allah. Bab tidak boleh mengatakan assalamu ala Allah. Keselamatan atas Allah. Bab tentang tidak bolehnya mengatakan keselamatan atas Allah. Qala rahimahullahu ta'ala fi sahih, di dalam kitab sahih, an Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, Abdullah bin Mas'ud, beliau berkata, kunna idza kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi shalah. Kami dahulu jika bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam salat, kami dulu jika bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam salat, kulna, kami katakan assalamu ala Allah min ibadihi. Kami katakan semoga keselamatan atas Allah dari hamba-hambanya. Semoga keselamatan atas Allah dari hamba-hambanya. Assalamu ala fulan wa fulan. Dan keselamatan atas fulan dan fulan. Fulan dan fulan yang dimaksud adalah Jibril dan Mikail. Maknanya, kata Ibnu Mas'ud, kami mengatakan ketika kami sholat dulu bersama Rasulullah SAW, assalamu ala Allah min ibadihi, keselamatan atas Allah bagi dari hamba-hambanya, keselamatan atas Jibril dan Mikail. Salam atas Jibril dan Mikail. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqulu assalamu ala Allah. Jangan kalian mengucapkan assalamu ala Allah. Fa innallaha huwas salam. Maka sesungguhnya Allah itu adalah salam. Sesungguhnya Allah itu adalah zat yang maha selamat atau yang maha memberikan keselamatan. Karena Allah dialah salam. Rawahul Bukhari wa Muslim. Khonahuddin rahimani wa rahimakumullah, di dalam hadis ini sangat jelas nam tahrimu qaulis salami ala Allah, haramnya mengucapkan salam atas Allah tabaraka wa taala. Sebelum dilanjutkan, bahwasanya lafaz salam itu menggunakan alif lam. Nam lafaz salam itu menggunakan alif lam, assalamu ala Allah, ataupun afan, assalamu alaikum warahmatullah. Terkadang di dalam Al-Qur'an tidak menggunakan alif lam, akan tetapi memakai tanwin. Salamun alaikum. Salamun alaikum. Nah, kalau kita mengucapkan salam, baik salam kepada masuk ke dalam rumah atau salam ketika salam selesai sholat, itu menggunakan alif lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Supaya enggak salah. Terkadang kita assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum, enggak nampak alif lamnya. Ini keliru, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Nah, enggak nampak alifnya, assalamualaikum warahmatullah. Kalau enggak pakai alif lam, seharusnya mimnya ditanwin. Tapi ini enggak pakai alif lam, tapi mimnya juga enggak ditanwin. Assalamualaikum warahmatullah. Yang tepat adalah assalamualaikum warahmatullah. Perhatikan ini, dikhawatirkan ini perkara yang biasa, karena sudah terbiasa kok nampaknya tidak diucapkan alif lamnya. Keliru ketika mengatakan assalamualaikum warahmatullah, tapi assalamualaikum warahmatullah. Khanafidin rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan oleh Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, wassalamu lahu iddatu ma'anin. Salam itu memiliki banyak makna. Salam, ketika kita mengucapkan assalam ala fulan dan yang semisalnya, salam itu memiliki banyak makna. Yang pertama, salam itu bermakna at-tahiyyah. At-tahiyyah, ucapan selamat. Ucapan selamat atau doa keselamatan. Doa keselamatan. Kama yuqal sallama ala fulan, sebagaimana dikatakan si fulan memberikan salam kepada si fulan, maknanya mendoakan supaya si fulan mendapatkan keselamatan. Ini makna yang pertama dari assalam, yaitu ucapan selamat atau ucapan salam doa supaya si fulan misalnya mendapatkan keselamatan. Itu makna yang pertama, at-tahiyyah. Yang kedua, makna assalam adalah assalamatu minal naqsi wal afat. Assalamatu minan naqsi wal afat, keselamatan dari kekurangan dan kejelekan. Keselamatan, maknanya salam adalah keselamatan dari kekurangan dan juga kejelekan-kejelekan. Ini sebagaimana kalau kita mengucapkan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya apa? Ketika kita mengatakan assalamu alayka, gimana? Dalam tahiyat, ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, maknanya keselamatan dari aib dan kekurangan bagimu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah? Sehingga kata Asy-Syafi'i min rahimahullah, ketika kita mengucapkan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, bukan maknanya ya Allah berikanlah keselamatan, bukan. Tetapi apa? Kalau itu namanya doa. Kalau kita mengucapkan salam kepada yang lainnya, itu makna yang pertama. Bisa dipahami ya? Tapi kalau yang kedua ini, itu sudah ketetapan. Selamat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari aib dan kekurangan. Bukan mendoakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan apa? Dengan keselamatan, semoga Allah memberikan keselamatan atasmu. Bukan. Tetapi apa? Maknanya engkau selamat dari kekurangan dan juga aib wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga rahmatnya dan juga barokahnya. Bisa dipahami beda antara makna yang pertama dan yang kedua. Adapun ketika kita mengatakan salam kepada sesama kita, itu makna yang pertama, mendoakan keselamatan, tahiyyah. Adapun ketika kita mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maknanya keselamatan untuk beliau dari kekurangan dan juga aib-aib. Ini makna assalam yang pertama, selamat dari kekurangan dan aib ataupun kejelekan. Yang ketiga, assalam itu maknanya ismun min asma'illahi ta'ala. Assalam yang maknanya dia adalah salah satu dari nama Allah tabaraka wa ta'ala. Sehingga dilihat konteksnya, ketika kita mengatakan assalam, nah, ketika kita mengucapkan assalam, dilihat konteksnya apa yang dimaksud, apa yang dimaksud. Kalau kita sama kita, maka makna yang pertama. Kalau assalamualaika ayyuhan nabiyyu, makna yang kedua. Ketika menyebutkan tentang nama-nama Allah tabaraka wa ta'ala, maka assalam itu ismun min asma'illah, salah satu dari nama Allah tabaraka wa ta'ala. Naam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam suratul Hasyr ayat yang ke-23. Allah mengatakan, Al-Malikul Quddusus Salam. Sudah? Al-Malikul Quddusus Salam. Surah Al-Hasyr ayat yang ke-23. Allah mengatakan, Zat yang maha menguasai, atau raja, diraja, Al-Quddus yang maha suci, As-Salam yang maha selamat. Ini makna assalam ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Maka dalam hadis ini menunjukkan tidak boleh kita mengatakan assalamu ala Allah. Kenapa? Alasannya Rasul mengatakan fa innallaha huwa salam. Gampangnya karena yang memberikan keselamatan itu adalah Allah tabaraka wa taala. Disebutkan oleh Syaikhain rahimahullah, kenapa kita tidak boleh mengucapkan salam atas Allah tabaraka wa taala? Kata beliau rahimahullah dengan alasan yang pertama, anna mithla hadza du'a yuhamun naqsu fi haqqihi fatad'u Allah ay yusallima nafsahu min dzalika. Bahwasanya doa yang semisal ini itu akan disalahpahami adanya kekurangan bagi Allah tabaraka wa ta'ala. Kalau berdoa semoga keselamatan atas Allah, itu bisa difahami berarti Allah itu memiliki kekurangan. Bisa dipahami. Allah memiliki apa? Kekurangan. Sehingga butuh engkau berdoa kepada Allah supaya menyelamatkan dirinya dari kekurangan tersebut. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala tidak memiliki kekurangan. Ketika kita berdoa supaya memberikan keselamatan, berarti yang didoakan ini punya kekurangan. Paham gak maksudnya? Makanya kita tidak boleh berdoa dengan mengatakan assalamu Allah, karena Allah itu tidak memiliki aib dan tidak memiliki kekurangan. Kita berdoa untuk memberikan keselamatan itu karena yang kita doakan itu apa? Punya aib, punya kekurangan, dan seterusnya. Ini khanafidin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga butuh engkau berdoa kepada Allah untuk menyelamatkan dirinya sendiri dari kekurangan tersebut. Lah, tidak bisa demikian. Munazzahun, wallahu subhanahu munazzahun an sifatin naqs. Allah subhanahu wa ta'ala disucikan dari sifat kekurangan. Yang B, yang kedua, alasannya idza da'awtallaha ayyusallima nafsahu faqad khalaftal haqiqah. Kalau engkau berdoa kepada Allah untuk menyelamatkan dirinya, maka engkau telah menyelisihi hakikat sesuatu, hakikatnya. Kenapa? Li'annallaha yuda'a wa la yuda'a lahu. Karena Allah itu tempat berdoa, bukan Allah itu yang didoakan. Nah, telah menyelisih hakikat. Dikarenakan Allah itu didoai, bukan didoakan. Ini khalaf bidin rahimani wa rahimakumullah. Alasan kenapa tidak boleh mengucapkan assalamu ala Allah. Khalaf bidin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian berikutnya, assalam termasuk nama Allah tabaraka wa ta'ala. Assalam ini termasuk nama Allah tabaraka wa ta'ala. Dengan sekian banyak dalil. Dengan sekian banyak dalil. Di antaranya ya khana fidin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini Allah Rasulullah mengatakan fa innallaha huwas salam. Maka sesungguhnya Allah dialah assalam. Itu menunjukkan assalam adalah nama Allah. Begitu pula dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam idzan sarafa minas salatil maktubah, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau selesai dari salat yang wajib, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam jika selesai dari salat yang wajib, beliau yastaghfiru thalathan, beristighfar 3 kali. Nabi sallallahu alaihi wasallam jika selesai dari salat wajib, beliau beristighfar 3 kali. Wa yaqul, kemudian beliau mengatakan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Jelas assalam termasuk nama Allah dari hadis ini. Allahumma antas salam, ya Allah engkaulah assalam. Wa minkas salam, dan dari engkaulah assalam, keselamatan. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ini khana fidin rahimani wa rahimakumullah. Begitu pula yang menunjukkan Allah lah assalam, dialah yang memberikan keselamatan kepada dialah yang terbebas dari aib dan kekurangan, dan dialah yang memberikan keselamatan pada hambanya, adalah hadis tentang kejadian di hari kiamat nanti, yaitu di antara kejadian yang menegangkan yang sangat genting ikhwan rahimani wa rahimakumullah, ketika manusia melewati sirat. Ketika manusia apa? Ketika itu melewati sirat. Ada yang bisa melewati sirat, jembatan yang lebih tajam daripada pedang dan lebih halus daripada rambut. Lebih tajam dari pedang dan juga lebih halus daripada rambut. Maka diberitakan di dalam hadis tersebut, ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah, ada yang melewati sirat itu dengan secepat kilat. Nah, ada yang bisa melewati sirat itu dengan seperti kuda yang berlari cepat. Ada ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah yang berlari. Ada yang bisa melewati sirat dengan berjalan, dan ada pula yang melewati sirat itu dengan merangkak. Dengan merangkak, semuanya tergantung dengan amalannya masing-masing. Bahkan ada yang disambar oleh pengait-pengait yang ada di neraka, akhirnya dia terjatuh ke dalam neraka wala'iyadzubillah. Sahihnya, ketika manusia, umat manusia melewati jembatan sirat tersebut, para nabi sudah berada di ujung jembatan semuanya. Para nabi tersebut mengatakan, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doanya ya khalafidin rahimani wa rahimakumullah? Disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, doa seluruh para nabi ketika umat mereka melewati sirat jembatan tersebut, Allahumma sallim sallim, Allahumma sallim sallim, ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan. Ini menunjukkan Allah lah yang memberikan keselamatan. Allahumma salim salim. Itu doanya. Sehingga ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah tidak layak justru mendoakan keselamatan bagi Allah tabaraka wa taala, karena Allah lah dalam sekian hadis dia adalah as-salam. Ini ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang dimaksud dengan innallaha huwassalam, sesungguhnya Allah dia adalah as-salam, maknanya adalah innallaha salimun min kulli naqsin. Sesungguhnya Allah selamat dari seluruh kekurangan. Sesungguhnya Allah selamat dari seluruh kekurangan. Wa min kulli tamthilin, dan selamat dari seluruh penyerupaan, dan selamat dari seluruh penyerupaan. Tidak ada yang serupa dengan Allah tabaraka wa taala. Allah tidak punya kekurangan dan tidak ada yang serupa dengan Allah. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Fa huwal mausufu bi kulli kamalin. Maka Allah tabaraka wa taala disifati dengan seluruh kesempurnaan. Fa huwal mausufu bi kulli kamalin, maka dia Allah subhanahu wa taala disifati dengan seluruh kesempurnaan. Al munazzahu an kulli aibin wa naqsin, yang disucikan dari seluruh aib dan juga kekurangan. Itulah as-salam. Sehingga karena memang Allah disucikan dari seluruh aib dan seluruh kekurangan, maka tidak sepantasnya untuk mengatakan assalamu ala Allah. Ini khanafidin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga khanafidin rahimani wa rahimakumullah, ini pula menunjukkan kepada kita faedah khatarul istihsan. Khataru al-istihsan, bahayanya ataupun an-nahyu, larangan dari al-istihsan dalam masalah agama ini. Al-istihsan maknanya menganggap baik sesuatu dengan perasaan. Saya ulangi. 6. Larangan dari apa? Sikap yang dinamakan dengan al-istihsan, menganggap baik sesuatu dalam agama sesuai dengan perasaan saja. Menurut perasaan saya bagus, baik, dan yang semisalnya. Contohnya ya khanafidin rahimani wa rahimakumullah, misalnya apa? Assalamu ala Allah ala min ibadihi, mengucapkan salam atas Allah. Apa sih salahnya kira-kira? Apakah berbuat jahat kepada Allah dalam secara zahir ya? Apakah berbuat kejelekan atas Allah? Enggak, mengucapkan selamat. Bisa dipaham ya? Cuma ternyata ikhwanafidin rahimani wa rahimakumullah, anggapan baik mengatakan assalamu alallah karena naam tidak memahami, karena sekedar istihsan ikhwanafidin rahimani wa rahimakumullah, justru ketika mengucapkan assalamu alallah justru bisa memberikan aib bagi Allah tabaraka wa taala. Paham enggak maksudnya? Justru memberikan aib bagi Allah. Berarti kalau mendoakan selamatan bagi Allah, Allah punya kekurangan. Saya dipaham ya? Itu karena apa? Ketidakpahaman. Sehingga menganggap baik sebuah amalan itu perkara yang jelek. Walhamdulillah ikhwanafidin rahimani wa rahimakumullah, para sahabat ketika itu mereka langsung Rasulullah yang menegur mereka. Ketika mereka mengatakan assalamu ala Allah, langsung ditegur oleh Rasulullah, la takulu assalamu ala Allah, jangan kalian mengatakan assalamu ala Allah, fa innallaha huwa salam. Begitu pula ikhwanafidin rahimani wa rahimakumullah, peringatan bagi orang-orang yang melakukan kesyirikan, Orang-orang yang melakukan kebid'ahan-kebid'ahan di dalam agama ini, itu sebabnya adalah apa? Al-istihsan. Saya ulangi, bahwasanya orang-orang yang melakukan kesyirikan di dalam agama ini, melakukan kebid'ahan, mengada-ngada di dalam agama ini, tidak lain sebabnya adalah al-istihsan. Tahu al-istihsan apa? Menganggap baik saja. Menganggap baik sesuatu, apa salahnya? Nah, ketika bid'ah pertama ataupun awal muncul kebid'ahan di masa itu, masih di zaman para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in, ketika itu masih hidup Abdullah bin Mas'ud, masih hidup Naam Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ada orang-orang ketika itu mengadakan kebid'ahan dengan melakukan zikir jama'ah. Naam, zikir dipimpin oleh satu orang dengan menggunakan batu. Sabbihu mi'ah, bertasbihlah 100 kali, semuanya tasbih semua. Kabbiru mi'ah, takbirlah 100 kali. Dan seterusnya, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka dilihat oleh Abu Musa al-Ash'ari, diingkari oleh beliau dalam hati beliau, tetapi beliau menunggu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Maka didatangi, singkat cerita, orang-orang yang melakukan bid'ah, perkara yang baru, yaitu zikir secara berjamaah dengan menggunakan batu, kerikil-kerikil. Apa yang kalian lakukan ini, kata Abdullah bin Mas'ud? Tidakkah kalian menghitung kejelekan-kejelekan kalian saja? Bejana-bejana Rasulullah belum pecah. Nah, baju-baju beliau belum usang. Kok kalian telah mengadakan perkara-perkara yang baru? Apa alasan mereka, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, yang melakukan zikir berjamaah ini, mengemukakan alasannya kepada Abdullah bin Mas'ud? Mereka mengatakan, ya Aba Abdurrahman, wahai Abu Abdurrahman, ma nuridu illal khair. Ma nuridu illal khair. Tidaklah yang kami inginkan dari perbuatan kami ini, wahai Abu Abdurrahman, kecuali kebaikan. Apa namanya? Al-istihsan. Bisa dipaham ya? Apa namanya? Ma nuridu illal khair. Tidaklah kami inginkan dari perbuatan kami kecuali kebaikan saja. Al-istihsan, nganggap baik, tetapi tidak punya ilmu. Berdasarkan perasaan, ini bagus, ini baik. Itulah yang menyebabkan terjadinya kebid'ahan-kebid'ahan. Tidak lain sebabnya al-istihsan, menganggap baik sebuah perbuatan tanpa dalil, tanpa mengemukakan dalil. Ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Sama seperti orang yang melakukan, ayo kita baca Fatihah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa salahnya? Kok apa salahnya? Kalau apa salahnya berarti istihsan. Nah, yang ditanya itu bukan apa salahnya, apa dalilnya. Nah, apa dalil? Apa dalilnya kalian melakukan yang demikian? Jangan mengatakan kan baik, apa salahnya lah? Enggak demikian ya, kana fidin rahimani wa rahimakumullah. Dalam beragama ini hukum asal sebuah perintah atau sebuah perkara agama itu adalah terlarang sampai ada perintah. Hukum asal perkara agama, ibadah-ibadah itu adalah terlarang, enggak boleh dilakukan sampai ada sunnahnya, sampai ada perintahnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan perkara dunia. Perkara dunia itu hukum asalnya boleh sampai ada larangan. Perkara agama, hukum asalnya enggak boleh dikerjakan sampai ada perintah. Perkara dunia, hukum asalnya boleh dikerjakan sampai muncul atau adanya larangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Sangat jelas Rasul mengatakan, barang siapa yang mengerjakan sebuah amalan yang tidak ada perintah dari kami, kata Rasulullah, fahuwa raddun, dia tertolak. Man ahdatha fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang mengadang-adakan perkara yang baru pada urusan agama ini, pada urusan kami ini, yang tidak ada perintah darinya, maka dia tertolak, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man ahdatha fi amrina hadza ma laisa minhu, apa yang bukan bagian dari agama ini, dari perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fahuwa raddun, maka dia tertolak. Maka jauhilah ikhwanah fiddin rahimani wa rahimakumullah dalam perkara agama ini apa yang dinamakan dengan al-istihsan, menganggap baik sebuah amalan, sebuah perbuatan dengan tanpa dalil. Dengan tanpa dalil. Dalam perkara agama itu yang terpenting adalah dalil, bukan al-istihsan. Dengan sebab al-istihsan inilah munculnya kesyirikan. Begitu juga dengan al-istihsan, anggapan baik ini muncullah kebid'ahan-kebid'ahan. Kesyirikan juga asalnya bagian dari apa? Kebid'ahan. Naam. Ini khanafidin rahimani wa rahimakumullah. Bab la yuqalu assalamu ala Allah. Khanafiddin wa akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah. Bab yang berikutnya, satu lagi. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala. Berkata al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, babu qawli Allahumma ufirli in syi'ta. Bab ucapan Allahumma ufirli in syi'ta. Ya Allah, ampunilah aku jika engkau menghendaki. Babnya adalah apa? Bab ucapan Allahumma ufirli in syi'ta. Ya Allah, ampunilah aku kalau engkau menghendaki. Fi sahih, di dalam sahih, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yakul ahadukum Allahumma ufirli in syi'ta. Janganlah salah seorang di antara kalian mengucapkan, ya Allah, ampunilah aku kalau engkau menghendaki. Allahummarhamni in syi'ta. Ya Allah, rahmatilah aku kalau engkau menghendaki. Saya ulangi, janganlah salah seorang di antara kalian berdoa dengan mengucapkan, ya Allah, ampunilah aku kalau engkau menghendaki. Ya Allah, rahmatilah aku kalau engkau menghendaki. Liya'zim al-mas'alah, hendaknya salah seorang di antara kalian menekankan dalam permintaannya, mengokohkan permintaannya. Fa innallaha la mukriha lahu, dikarenakan Allah tidak ada yang memaksanya. Hendaknya salah seorang di antara kalian menekankan, mengokohkan permintaannya. Fa innallaha la mukriha lahu, dikarenakan sesungguhnya Allah tidak ada yang memaksanya. Wali Muslim, dan milik Imam Muslim, Rasul mengatakan waliyu'azzim ar-raghbah, dan hendaknya dia memperbesar harapannya atau permintaannya atau hajatnya. Waliyu'azzim ar-raghbah, hendaknya dia memperbesar harapannya, memperbesar hajatnya ataupun permintaannya. Jangan apa, Jangan tanggung-tanggung, perbesar harapannya, perbesar permintaannya, dan jangan mengucapkan kalau engkau menghendaki ya Allah. Jangan. Fa innallaha la yata'azzamuhu syai'un a'tahu. Maka sesungguhnya Allah tidak ada yang memberatkannya sedikit pun. Maka sesungguhnya Allah tidak ada yang memberatkannya sedikit pun pada apa yang Allah berikan. Karena sesungguhnya Allah tidak ada yang memberatkannya sedikit pun pada apa yang dia berikan. Ini khanafiddin wa akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan dalam asyarahul ijmali, syarah secara global, disebutkan dalam kitabul jadid, syarah kitabul tauhid. Penulis mengatakan rahimahullah, walamma kanal kul muftakiran ilallahi azza wa jal, wallahu huwal ghaniyul hamid. Tatkala semua orang itu butuh kepada Allah Azza wa Jal, sementara Allah itu maha kaya lagi maha terpuji. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man arada du'a an yu'alliqa matlubahu bimasyiatillah. Rasulullah SAW melarang bagi orang yang ingin berdoa, dia mengaitkan permintaannya dengan masyiah Allah. Kenapa? Li'anna dhalika yas'uru bi'adamil ihtimami bil matlub. Dikarenakan perbuatan yang demikian, berarti dia tidak terlalu perhatian dengan yang dia minta. Saya ulangi. Karena perbuatan yang demikian berarti dia tidak terlalu menganggap penting apa yang dia minta. Sama seperti kita, ya kalau engkau menghendaki kasih, kalau enggak dikasih, kalau enggak ya sudah. Itu namanya apa? Tidak iftikor, tidak merasa butuh kepada Allah tabaraka wa taala. Sementara orang yang berdoa kepada Allah, wa dzalika yunafil iftikor alladhi huwa ruhu ibadati du'a. Dan hal tersebut, kata penulis rahimahullah, menafikan al-iftikor, sangat butuhnya seorang hamba kepada Allah tabaraka wa ta'ala, yang al-iftikor itu adalah ruhnya ibadah du'a. Yaitu apa? Al-iftikor. Al-iftikor itu seseorang meminta dengan sangat butuh kepada Allah. Meminta seperti orang yang sangat butuh, khamahidin rahimani wa rahimakumullah, sangat memelas. Sementara kalau mengatakan ya Allah ampunilah aku kalau engkau kehendaki, rahmatilah aku kalau engkau kehendaki, itu berarti tidak terlalu membutuhkan. Sementara adab orang yang berdoa diantaranya adalah al-iftikhar, merasa sangat butuh kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dan ini termasuk min asbabi ijabati doa. Di antara sebab terkabulnya doa adalah ketika seorang berdoa, dia merasa sangat butuh kepada Allah dengan doanya. Wali anna takhyir la yaliku billahi azza wa jal. Dan dikarenakan memberikan pilihan kepada Allah itu enggak layak bagi Allah tabaraka wa ta'ala. Idhla mukriha lahu hatta yukhayyara thumma amarad da'i bil ilhafid doa. Nah, kemudian tidak layak bagi Allah hal tersebut, yaitu diberi pilihan, karena Allah itu tidak ada yang memaksa sampai harus diberi pilihan. Kemudian Allah memerintahkan orang yang berdoa untuk al-ilhah fid doa. Al-ilhah, yakni berdoa dengan merengek-rengek. Mirip dengan apa? Al-iftikhar, sangat butuh merengek-rengek di hadapan Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, itu bahasa, mungkin ada bahasa yang lebih tepat. Kayak anak-anak itu, kalau sudah minta merengek-rengek kan, itu biasanya sangat menginginkan dia, ya kan, afidin rahimani wa rahimakum, rengek-rengek sampai mau nangis. Berarti kan sangat dia butuh dengan sesuatu. Nah, begitulah lebih kurang, ya kan, afidin rahimani wa rahimakum, seorang yang meminta kepada Allah, dia harus meminta dengan merasa sangat butuh kepada Allah dan apa? Al-ilha. Merengek-rengek di hadapan Allah tabaraka wa taala. Wa an yas'alallaha ma arada minal khairi. Dan hendaknya dia meminta kepada Allah apa yang dia inginkan dari kebaikan. Kabura au sawura, baik besar maupun kecil. Fa innallaha la ya'suru 'alaihi syai'un arada i'ta'ahu. Dikarenakan Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada yang berat baginya sesuatu apapun yang Allah ingin berikan. Wala yakburu alaihi hajatu sa'ilin, dan tidak ada yang besar bagi Allah hajatnya orang yang meminta. Kenapa? Fa innahu malikud dunya wal akhirah. Dikarenakan Allah itu pemilik dunia dan juga akhirat. Ini khanafidin rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis ini, khonafidin wa akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah, ada beberapa faedah. Yang pertama adalah tahrimu ta'liqid doa bil masyiah. Haramnya mengaitkan doa atau menggantungkan doa dengan masyiah. Dia mengatakan Allahumma firli insyita, ya Allah ampunilah aku kalau engkau kehendaki. Haram, enggak boleh. Atau Allahumma rahamni insyita, ya Allah rahmatilah aku kalau engkau kehendaki. Atau dia mengatakan berilah aku rizki, ya Allah kalau engkau kehendaki. Ini permintaan orang yang tidak iftikar, tidak terlalu butuh kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Naam. Kemudian yang kedua, di antara faedahnya adalah masyru'iyatud du'a wa itsbatu naf'i. Disyariatkan untuk berdoa dan penetapan manfaat dari doa. Disyariatkan untuk berdoa dan penetapan adanya manfaat bagi doa. Dari doa tersebut. Bahkan ad-du'a khonafidin rahimani wa rahimakumullah silahul mu'min. Doa itu adalah senjatanya seorang mu'min. Apalagi khonafidin rahimani wa rahimakumullah ketika dia sedang mengalami sangat kesusahan, sangat genting, khonafidin rahimani wa rahimakumullah, itu sangat bermanfaat sekali berdoa kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Karena Allah tabaraka wa ta'ala pada apa yang dia berikan tidak ada Allah merasa berat, khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Lihat bagaimana manfaat doa terkhusus ketika genting, apa yang menimpa Nabi Allah Yunus alaihi salam. Ketika beliau berada di kegelapan, di atas kegelapan, kegelapan malam, kegelapan lautan, dan juga kegelapan di dalam perut ikan, beliau mengatakan, La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minal zalimin. Berdoa ketika genting dan dia diselamatkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Lihat pula ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa, beristighatsah kepada Allah subhanahu wa ta'ala ketika perang pertama yang akan beliau hadapi, yaitu perang Badar. Perang yang sangat menentukan. Yang berikutnya, ya khonafidin rahimani wa rahimakumullah, beliau sampai sangat berdoa kepada Allah, sangat butuh kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Beliau beristighatsah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Beliau terus-terus meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai selendang beliau jatuh. Sampai Abu Bakar datang mengatakan, cukup wahai Rasulullah SAW, cukup, cukup. Nah, beliau sangat berdoa kepada Allah, sangat iftikhar, sangat al-ilhah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Sampai beliau di antara lafad doanya, ya khairul afidin rahimani wa rahimakumullah, beliau mengatakan, ya Allah, seandainya engkau hancurkan, engkau habiskan kelompok kaum mukminin ini, niscaya engkau tidak akan diibadahi lagi di muka bumi. Itu sampai menunjukkan sangat butuhnya beliau kepada Allah tabaraka wa ta'ala, terkhusus ketika sangat genting. Naam, ini khanafidin rahimani wa rahimakumullah, maka dikabulkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Sehingga disyariatkan untuk berdoa dan penetapan adanya manfaat dari doa tersebut. Khanafidin rahimani wa rahimakumullah. Yang berikutnya, tanzihullah amma yuhamun naqais. Faedah yang berikutnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala disucikan dari apa-apa yang mengandung kekurangan padanya. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala disucikan dari perkara-perkara yang difahami itu sebuah kekurangan. Ini khanafidin rahimani wa rahimakumullah. Karena ketika mengatakan, ya Allah ampunilah aku jika engkau menghendaki, itu seolah-olah Allah disebutkan oleh Asy-Syaikhain rahimahullah, alasan-alasannya, diantara alasannya kalau berdoa demikian seolah-olah Allah itu ada yang memaksa kalau engkau menghendaki. Begitu juga yang kedua, kalau berdoa yang demikian seolah-olah ada bagi Allah itu perkara yang berat. Sampai ada ucapan kalau engkau menghendaki. Ya, maknanya apa? Ya kalau memang berat ya enggak usah. Itu kalau sama manusia ya. Saya paham ya. Sama kata Ustaz Amin rahimahullah, ada seorang mau minta uang 1 juta sama seseorang. Permintaan yang kecil atau besar? Hah? Besar. Nah, maka seseorang karena menganggap ini besar 1 juta ini, biasanya dia akan mengatakan, ya kalau bisa 1 juta. Atau kalau bisa itu. Ya, kalau engkau menghendaki, kalau enggak berat, gitu loh. Kalau enggak berat ya kasih 1 juta. Kalau memang enggak bisa ya turun dan seterusnya. Nah, kalau itu diucapkan kepada Allah, itu menunjukkan apa? Menganggap Allah itu enggak mampu. Allah merasa berat untuk memberikan. Kalau ada ucapan kalau engkau menghendaki. Kalau sama manusia, kalau ada ucapan demikian, berarti menganggap memang besar permintaannya. Sementara bagi Allah itu tidak ada yang besar permintaan itu bagi Allah tabaraka wa ta'ala. Seluruh apa yang Allah berikan tidak merasa berat Allah tabaraka wa ta'ala. Tidak ada yang besar bagi Allah tabaraka wa ta'ala. Kalau sama manusia, demikian ya khanafidin rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga kata Asy-Syaikhain rahimahullah, alasan yang ketiga, kalau berdoa dengan demikian itu menunjukkan orang yang berdoa itu, orang yang meminta itu enggak terlalu butuh dengan yang dia minta. Bisa dipaham ya? Kalau berdoa, kalau engkau menghendaki kasih, nah, rahmatilah aku, ampunilah aku, berarti kan menunjukkan orang yang meminta itu tidak terlalu butuh dengan permintaannya. Kalau orang yang sangat butuh, ya enggak ada orang yang minta-minta kalau engkau menghendaki kasihlah 1 juta. Itu namanya tidak terlalu butuh. Orang yang butuh itu dia akan mengatakan, saya ini sedang kesusahan, saya butuh ini dan itu. Minta tolonglah beri saya 1 juta dan seterusnya, ya khana fidin rahimani wa rahimakumullah. Tapi kalau engkau menghendaki itu menunjukkan dia tidak terlalu butuh. Maka ini tidak diperbolehkan, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya, faedah yang berikutnya dari hadis ini, ta'zimur raghbah fi ma indallah husnul dhannin billah. Menganggap atau membesarkan harapan kepada Allah atau membesarkan harapan pada apa-apa yang di sisi Allah tabaraka wa ta'ala, itu merupakan bentuk husnul dzan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. membesarkan harapan ketika berdoa, membesarkan permintaan ketika berdoa itu kepada Allah merupakan husnuzan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, berbeda kalau apa kepada manusia ya khanahdin rahimani wa rahimakumullah. Isbatul kamal lillahi azza wajal, penetapan kesempurnaan bagi Allah tabaraka wa ta'ala. Penetapan kesempurnaan bagi Allah tabaraka wa ta'ala. Khanafiddin wa akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka dengan ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal yu'azzim ar-raubah fa inna Allaha la yata'azzamuhu syai'un a'tahu, hendaknya seorang memperbesar harapannya dan seorang memperbesar permintaannya, seorang memperbesar hajatnya kepada Allah, dikarenakan Allah itu tidak ada yang berat bagi Allah pada apa yang Allah berikan. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idza sa'altal jannah, jika engkau, kata Rasulullah, meminta surga, fas'alil firdaus. Naam, idza sa'altal jannah, fas'alil firdaus. Kata Rasulullah, kalau engkau meminta surga, maka jangan tanggung-tanggung, mintalah surga firdaus. Naam, walaupun mungkin, aduh, amalannya kurang ini. Amalannya kayaknya enggak pas kalau minta. Lah, kepada Allah subhanahu wa ta'ala, perbesar permintaannya. Karena semakin atau seorang memperbesar permintaan kepada Allah tabaraka wa ta'ala, berarti semakin husnuzon kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Paham tak maksudnya? Berbeda kalau kepada sesama manusia. Nah, ataupun apa? Kepada sesama manusia, semakin besar permintaannya, semakin apa? Aduh, ini nampaknya berat. Semakin berat, semakin besar permintaan, semakin berat. Itu kalau sesama manusia. Dah ini, jangan banyak-banyak lah, dah enak. Jangan terlalu banyak, jangan terlalu besar. Itu kalau kepada sesama manusia. Nah, tetapi kepada Allah tabaraka wa ta'ala, kalau demikian, jangan besar-besar kalau minta kepada Allah. Itu namanya su'udzon, merasa Allah gak mampu. Nah, perbesarlah permintaan kepada Allah tabaraka wa ta'ala, harapan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Itu ketika kita berdoa kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Karena memang doa itu senjatanya seorang mukmin, maka benar-benar seorang harus ketika dia sangat butuh berdoa kepada Allah tabaraka wa ta'ala, tampaklah dia sangat butuh kepada Allah al-iftiqar wal ilha. Yang terakhir ya khanafidin rahimani wa rahimakumullah, sedikit kita bacakan faedah yang disebutkan di dalam Fathul Majid. Khanafidin rahimani wa rahimakumullah. Naam, disebutkan bagaimana besarnya kenikmatan Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga disebutkan bagaimana sifat manusia untuk membedakan kita ketika meminta kepada Allah dengan meminta kepada manusia. Kalau meminta kepada Allah, perbesarlah permintaannya. Tapi kalau kepada manusia, tabiat manusia itu dia tidak mau diperbesar permintaannya. Kata penulis rahimahullah, wa hadza bin nisbati ila ma fi nufusi arbabid dunya. Ini kalau dinisbahkan kepada hati-hati arbabud dunia yang memperhatikan materi dunia, wa illa, dan jika tidak, fa innal abda yu'ti taratan, kata beliau rahimahullah, yang namanya manusia itu terkadang dia memberi. Perhatikan sifat manusia. Memang manusia itu, kata beliau, fa innal abda yu'ti taratan, terkadang dia memberi. Tapi kata beliau, wa yamna'u aktsar, cuma seringnya enggak beri. Itu sifat manusia. dia terkadang ia memberi, cuma wayamna'u aktsar, seringnya kalau diminta itu enggak memberi. Itu sifat tabiat manusia. Kalau diminta ya kadang beri, kadang tidak. Dan seringnya kata beliau rahimahullah, manusia itu kalau diminta enggak ngasih. Sahih apa enggak? Sahih. Nah, jangan membohongi diri sendiri. Wa yu'ti kurhan, dan manusia itu di antara sifatnya kalau memberi biasanya terpaksa. Sahih. Ini cuma membacakan dalam kitab Fathul Majid rahimahullah. Manusia itu kalau dia diminta kadang ngasih. Nah, tetapi seringnya enggak ngasih. Ini sekarang bukan permasalahan apa ngasih enggak diminta. Sekarang kalau diminta. Kalau diminta, ini kan menjelaskan permintaan kepada Allah harus diperbesar. Nah, kalau kepada sama manusia, ya kana fidin rahimani wa rahimakumullah, minta kepada manusia kadang diberi, tapi seringnya enggak diberi. Dan kepada sesama manusia, manusia itu kalau diminta memberinya biasanya terpaksa. Nah, ada orang meminta-minta, ada halang berat mengeluarkan kasih, cuma berat memberinya apa terpaksa. Wal bukhlu alaihi aghlab, sementara dominannya sifat manusia itu bakhil. Yang dominan bagi manusia itu adalah bakhil. Ikhwanul hadirin rahimani wa rahimakumullah. Nah, itu dari sisi dia memberi atau tidak. Dari sisi pemberiannya, kata penulis rahimahullah, wa bin nisbati ila halihi fa hadhihi falaysa ata'uhu bi'azim. Dan kalau dinisbahkan kepada keadaannya ini, maka kalau dia memberi, yakni keadaan ketika dia memberi, tapi seringnya kan manusia dominannya pelit. Dominannya kalau diminta itu kebanyakannya tidak memberi, kadang-kadang saja memberi. Tapi kalau memberi itu pun pemberiannya enggak besar. Sahih. Sudah jarang beri, kadang-kadang memberi. Kalau memberi itu pemberiannya enggak besar. Apalagi kepada pengemis. Paling besar berapa? 2.000, dianggap remeh sekarang 2.000 untuk parkir, dan pengemis juga 2.000. Wa illa 1.000. Itu saja ya kan afidin rahimani wa rahimakumullah. Kalau terlalu sering apa? Terasa berat. Memberinya pun berat. Minta lagi ya. Kasih. Tapi berat itu tabiat manusia ya kan afidin rahimani wa rahimakumullah. Ini manusia. Nah, sekarang bagaimana dengan Allah tabaraka wa taala, kata beliau, wa amma ma yu'tihi Allahu taala ibadahu fa huwa daimun mustamir. Adapun apa yang Allah berikan kepada hamba-hambanya, maka terus-menerus. Yajudu bin nawal qabla su'al, terus-menerus tidak terputus pemberian Allah kepada para hamba itu, sudah dipersiapkan sebelum manusia itu meminta. Jadi kan kalau meminta, kondisi manusia demikian. Sementara Allah tabaraka wa ta'ala pemberiannya itu tidak terputus, sudah dipersiapkan yang akan Allah berikan sebelum hamba itu meminta. Kok tahu? Kata beliau, min hini wadi'atin nutfah firrahim, mulai ketika mani ditumpahkan di rahim. Fani'amuhu 'alal janin fi batni ummihi darratun. Nikmat-nikmat Allah kepada janin ketika masih dalam perut ibunya terus-menerus. Meminta apa enggak janinnya? Enggak minta. Ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sudah dipersiapkan oleh Allah tabaraka wa taala. Ini kita merenungi nikmat Allah semenjak kita menjadi janin. Nikmat-nikmat Allah ketika kita menjadi di janin dalam perut ibu kita itu terus menerus. Yurabbihi ahsana tarbiyah. Allah pelihara kita ketika di dalam janin dengan sebaik-baik pemeliharaan. Nah, kalau tidak pemeliharaan Allah tabaraka wa taala, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, tanpa daya kita untuk memelihara janin yang ada di dalam perut itu, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Nah, fa idza wada'athu ummuhu, begitu juga ketika dia telah dilahirkan ibunya, atofa 'alaihi walidayhi, Allah jadikan kedua orang tuanya sayang kepada dia. Allah jadikan hati kedua orang tuanya condong sayang kepada dia. Warabbahu bi ni'amihi hatta yablugha asuddah, dan kedua orang tuanya Allah jadikan mendidik dia, mengurusi dia dengan nikmat-nikmatnya sampai dia dewasa. Yataqallabu fi ni'amillahi muddata hayatih. Manusia itu berbolak-balik di dalam kenikmatan-kenikmatan Allah semasa hidupnya. Nah, manusia itu apa? Sampai dikatakan oleh penulis apa? Yataqallabu fi ni'amillah muddata hayatih. Manusia itu berbolak-balik di dalam kenikmatan Allah semasa hidupnya. Mau kemana saja selalu berada dalam kenikmatan Allah. Mau balik ke sana dalam kenikmatan Allah, balik ke sini dan seterusnya. Fa in kanat hayatuhu 'alal iman wat taqwa. Begitu pula berikutnya. Jika kehidupannya, kehidupan manusia itu di atas iman dan takwa, kalau yang di atas tadi kan itu identik baik seorang yang beriman ataupun orang yang kafir, orang muslim ataupun kafir. Nah, sekarang kalau seandainya manusia itu Allah jadikan di atas keimanan dan takwa, izdadat ni'amullahi ta'ala alaihi idza tawaffahu ad'afa ad'afi ma kana alaihi fid dunya minan ni'amillati la yaqdiru qadraha illallah. Maka nikmat Allah itu bertambah kepadanya ketika dia diwafatkan oleh Allah dengan berlipat-lipat dari kenikmatan yang Allah berikan ketika di dunia. Yaitu apa? Nikmat seseorang hidup di atas keimanan dan juga ketakwaan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ini khana fidin rahimani wa rahimakumullah. Dan seterusnya apa yang dikatakan oleh beliau di sini, bahwasanya nikmat-nikmat itu tidak ada yang bisa menghitungnya, tidak ada yang bisa mengukurnya, menentukannya kecuali Allah tabaraka wa ta'ala. Terkhusus apalagi yang Allah siapkan bagi orang-orang yang beriman dan juga bertakwa kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian kata beliau rahimahullahu ta'ala, begitu juga seandainya atau seluruh apa yang didapatkan oleh seorang hamba di dunia ini dari kenikmatan-kenikmatan, walaupun sebagiannya itu melalui usaha dia, walaupun itu melalui usaha dia, maka dia itu usahanya dengan izin Allah, dengan kehendak Allah dan juga kebaikan Allah kepada hamba-hambanya. Maka Allah itu dipuji atas nikmat seluruhnya. Maka dialah yang menghendaki dan juga menakdirkan nikmat tersebut. Dan Allah menjalankan dengan kemuliaannya, kedermawanannya dan keutamaannya. Maka bagi Allah lah nikmat, baginya lah nikmat dan baginya lah keutamaan. Dan baginya pujian yang baik. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Kemudian yang terakhir kata beliau rahimahullah, betapa besar pemberian Allah ini. Kana fidin rahimani wa rahimakumullah, kata beliau, wa qad yamna'u subhanahu 'abdahu idza sa'alahu li hikmatin wa ilmin bima yuslihu 'abdahu atau yasluhu 'abduhu min al-ata'i wal mana. Perhatikan yang perlu dipahami di sini. Dan terkadang kata beliau, Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak memberikan kepada hambanya apa yang dia minta. Perhatikan, ini yang mungkin terkadang, kenapa katanya Allah maha memberi, mengabulkan doa dan seterusnya. Kata beliau rahimahullah, terkadang Allah itu tidak memberikan kepada hambanya apa yang dia minta. Li hikmatin, dikarenakan hikmah. Wa ilmin, dan juga pengetahuan Allah subhanahu wa ta'ala, mana yang lebih baik bagi hamba tersebut. Apakah diberi ataukah enggak diberi. Saya dipaham ya. Sehingga ya khana fidun rahimani wa rahimakumullah, Allah lebih tahu mana kebaikan bagi seorang hamba ini. Dia diberi atau enggak diberi. Maka oleh sebab itulah terkadang Allah tidak memberi seorang hamba dengan permintaannya. Kenapa? Ketika dia enggak diberi itu lebih baik bagi dia. Saya dipaham ya. Sering kita contohkan ya khana fidin rahimani wa rahimakumullah, orang yang miskin, yang kiri, dia selalu mungkin meminta kekayaan, enggak diberi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, karena Allah tahu dengan hikmahnya bahwasanya dia enggak diberi itu lebih baik daripada dia diberi. Mungkin kalau dia diberi, dia akan melampaui batas, dia akan zalim, dia akan sombong. Bahkan apa? Ketika dia diberi kekayaan akan melalaikan dia dari ibadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang tadinya dia rajin beribadah, rajin baca Quran, rajin berzikir, rajin menghadiri thalabul ilmi, menuntut ilmu agama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Seandainya diberi, dia akan lari, akan jauh dari menuntut ilmu agamanya Allah Tabaraka wa Ta'ala, sehingga Allah tahu mana yang terbaik bagi hamba. Dia ini baiknya dikasih, dijadikan kaya, atau baiknya dah gak usah dikasih, jadikan miskin saja. Tentunya yang terbaik bagi seorang hamba adalah terbaik bagi agamanya. Sehingga harus dipahami, ketika seorang hamba permintaannya tidak dikabulkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, karena adanya hikmah dari Allah, dan Allah mengetahui mana yang terbaik bagi hambanya, apakah terbaik bagi dia itu dikasih, dijadikan orang kaya, atau yang terbaik dijadikan dah begini saja. Itu yang terbaik bagi dia. Ini diperhatikan. Kemudian kata beliau, waqad yuakhiru ma sa'alahu 'abduhu liwaqtihil muqaddar. Atau yang kedua, kalau seorang hamba permintaannya enggak dikasih, yang pertama tadi apa? Mungkin kemungkinan yang pertama sengaja enggak dikasih karena Allah tahu enggak dikasih itulah yang terbaik bagi dia. Memang enggak dikasih, tapi itulah yang terbaik bagi dia, terus bagi agamanya. Yang kedua, apa yang diminta oleh hamba itu, itu bukan enggak dikabulkan, cuma ditunda nanti waktu yang tepat. Bisa dipahami enggak? Kalau minta sekarang dikasih, enggak terlalu butuh dia. Nah, santri minta kekayaan, dikasih kekayaan, jangan sekarang. Jangan sekarang. Kalau sekarang dikasih kekayaan dah, langsung, nah, meninggalkan thalabul ilminya, sabar. Nah, permintaannya ditunda. Ini khana hadin rahimani wa rahimakumullah. Dan ini mungkin banyak terbukti bagi para dulu yang santri yang ini dan seterusnya susah. Nah, nampaknya apa? Ditunda pemberian Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan ditundanya itu lebih baik supaya dia terus bertalabul ilmi untuk ilmu agamanya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Termasuk perkara istri yang belum dapat istri, begitu juga yang wanita belum dapat suami, terus meminta, mungkin belum dapat itu, itulah yang terbaik. Atau yang kedua apa? Ditunda, tunggu waktu yang terbaik, yang paling pas. Jangan maksa, pokoknya sekarang. Nah, jangan maksa, mungkin kalau sekarang dikasih itu bukan yang terbaik. Yang terbaik nanti dikasihnya pada waktu yang ditentukan, yang itulah waktu terbaik dia mendapatkan nikmat tersebut. Kalau sekarang enggak terlalu butuh. Nah, yang ketiga, ketika seorang meminta kepada Allah kok belum dikabulkan, kalau yang kedua kan ditunda sampai waktu yang ditentukan, yang itu waktu yang pas. Kalau yang ketiga, auliyo tiyahu akthar, ditunda supaya Allah memberi dia lebih banyak daripada permintaannya. Ditunda supaya apa? Allah memberikan kepada dia permintaannya yang lebih banyak. Ternyata lama meminta enggak dikabulkan, ternyata ketika dikasih sangat banyak melebihi permintaannya. Itu hikmah Allah Tabaraka wa Ta'ala sebagaimana yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu ta'ala. Fatabarakallahu rabbul alamin, maka maha barokah Allah, maha suci Allah, rabb semesta alam. Ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat, dan mohon maaf kalau ada keliruan dan kekurangan. Kepada Allah sama ampun, kalau ada yang salah tolong diperbaiki. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, ba'dal asar insyaallah ada acara makan-makan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allah.